ya. Bayangin aja lah, bayangin. Bayangin dengan ketakwaan ya. Masukin, bukan masukin, kemasukan lah. Kemasukan. Dan kita tahu bahwasanya batasannya itu mulaqat an-najasah al-mu'athirah. Mulaqat itu beda dengan mukhalafah. Sudah pernah kita pelajari mukhalafah dan mumazajah dan apalagi yang ketiga? Yang ketiga apa yang dia? Tadi waktu itu kita sudah belajar tentang mukhalafah juga mumazajah dan satu lagi apa? Mujawarah. Kita punya istilah mukhalafah dan mumazajah itu sama, yaitu yang merembes benar-benar ya. Masih ingat? Kemudian ada juga yang ketiga dia apa? Mujawarah. Mujawarah itu seperti minyak. Dia enggak berunsurnya itu enggak melebur di dalam air. Kemudian ada sekarang mulaqat. Mulaqat itu sekadar bertemu. Sekadar bertemu. Bertemu di sini bisa begini. Antum di tangan antum ada kotoran kucing. Kemudian ada ember. Ini ada kotoran kucing. Antum gini aja, saya cupin, ini lagi. Nah, ini kan pegang ya. Antum pegang, cupin, ambil lagi kotoran. Ini namanya mulaqat. Ini enggak, kegambar enggak? Kegambar. Jadi mulaqat itu walaupun cuma gini doang, masukin, kayak tangan celup gitu, set gitu. Nah, ini mulaqat namanya. Yaitu liqa, ada pertemuan aja. Nah, sekadar pertemuan itu, kalau airnya di bawah 20 lah kayak gini, ini di gelas ini airnya di bawah 20 lah ini ya, jauh banget. 1 kilo aja gak nyampe. Ya, antum masukin, saya taruh ke sini gitu kan. Ya, terus antum minin lagi. Dia enggak berubah. Walaupun perasaan kita berubah, tapi dia nggak berubah, nggak ada perubahan. Bukan RT, air suci menjijikan ya, atau boleh RT lah, RT ya. Jadi dia nggak berubah, tetap aja warna kuning apa merah begini. Dia lah tetap bayar, lah ya tetap bayar. Tapi karena terjadinya mulaqat an-najasah dan najasah tersebut mu'athirah, maka dihukumnya apa? Najis. Alhamdulillah. Makanya untuk melawan bayang itu minumin sekalian. Untuk melawan ya gitu. Janganlah. Tapi kalau misalnya kita diamnya di mujawarah. Itu ya tergantung kalau misalnya iya bisa mujawarah. Tapi jadinya nanti gak mujawarah, jadinya bisa memazah jadinya. Karena kan bisa larut. Ah, iya tadi larut itu ya. Mumazajah itu larut. Iya. Iya enggak? Kalau bisa kotoran kucing masukin ke air, jadinya bukan mujawar semata, tapi bisa jadi mumazajah. Karena dia sifatnya melarut di air nanti. Kalau itu udah jelas itu. Orang mulaqat aja walaupun enggak berubah aja udah najis, apalagi sampai mumazajah. Ah, itu malah jadi najis banget ya. Kama aqlaqahu syaikh, sebagaimana yang telah dimutlakkan, yaitu dijadikan umum oleh syaikh dalam kalimat wa ma'un halat fihi najasah wa huwa duna kullatain aw kana kullatain fataghayyar itu najis. Limafhumi qawlihi ta'ala lam bisin lam muta'lil, yaitu menunjukkan ta'lil atau dalil. Dengan dalil mafhumnya qawlihi ta'ala, qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum di sini artinya ma yufhamu min, gitu kan? Mafhum maknanya ma yufhamu min. Bisa berarti maknanya kama atlaqu syaikh lima yufhamu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sesuai dengan apa yang terpahami. Ya, terpahami dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum di sini mafhum mutlak ya, maknanya mafhum mukhalafah bisa atau mafhum muwafaqah. Coba perhatikan hadisnya, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القباب. Kebab di sini dan berpen aja. Mana yang sama? Jika arti apa? Jika apabila balagul ma'u kullatain al-ma'fa'iyah air balagha mencapai kullatain dua kolam sekitar 240 gram. Jika air sudah mencapai itu lam yahmil al-khubath, tidak mengandung najis khubath. Kenapa? Karena air di atas dua air banyak, ini batasan air banyak. Air banyak batasnya apa? 20 gram meter. Air banyak itu akan membela dirinya sendiri dan akan menghancurkan najis itu. Normally kayak gitu. Makanya disebut tidak membawa khobat. Nah, itu mantuknya. Dan kemudian mafhum dari hadis ini, yaitu apa yang terpahami dari hadis ini adalah kalau air di atas dua qullah itu tidak akan mengandung najis, maka sebaliknya kalau air di bawah dua qullah maka berpotensi mengandung najis. Maksudnya kalau sedikit kena najis, dah jadi najis. Paham di sini? Itu namanya mafhum. Mafhum dari hadis ini. Mafhum dari hadis ini. Oke? Okay? Jadi dalilnya ini, dalilnya ada. Dan dalil ini terdapat di Bulughul Maram. Jika kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath dalam Bulughul Maram qad. Oke? Jadi mereka berdalil. Ya, ini dalil. Fadalla al-hadithu bi mafhumihi 'ala annahu idza kana duna kullatain yata'assaru bin najasah. Fadalla al-hadith. Hadis ini menunjukkan dengan apa? Dengan mafhum hadis ini. Bimafhumihi hadis ini dhamir kembali ke ala hadis. Hadis ini dengan mafhumnya hadis ini, yaitu dengan apa yang kita pahami darinya, menunjukkan bahwasanya iza kana, kalau misalnya duna kullatain, apa arti duna di sini? Kurang dari atau di bawah kullatain, di bawah dua kullah, air di bawah dua kullah itu bisa ya ta'asar. Apa artinya? Berpengaruh, terpengaruh, bisa terpengaruh dengan adanya najasah. Yaitu air di bawah dua kullah ini antum mencelupin najis itu ya ta'asar. Ya ta'asar. Karena apa? Sedikit airnya. Andai konsum banyak melaut atau masukin satu batang kotoran kucing yang namanya batang, maka lihatlah ya ta'asar. Walaupun secara asas memang kotoran kucing itu najasa muasirah, sahih. Maksudnya najasa muasirah, najasa benda najis yang berpotensi membekas, ya. Nah, jadi gitu ya. Ingat najis semua sih, ah? Mana najis? Kita yang kalau airnya 20 terus najis besok 10 gimana? Nah, kalau itu ditinjau dari lihat berubah atau enggak? Itu bedanya. Kalau misalnya air di bawah 20 itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab resmi ya, walaupun kita sebagian enggak berpendapat seperti itu lah Syafi'i ya. Kalau air di bawah 20 itu kelihatan atau enggak kelihatan membekas, itu terbekas, ya. Atau kaidahnya air di bawah dua kullah ketemu najis bekasi, air di atas dua kullah ketemu najis belum tentu bekasi, belum tentu terbekasi, gitu dalam mazhab. Jadi kalau misalnya air di bawah dua kullah mau dia berubah atau enggak, yang namanya ketemu dengan najis, dah jadi najis. Tapi air di atas 20 ketemu dengan bahkan dimasukin najis ke dalamnya, itu enggak langsung dihukum najis, melainkan ditinjau dulu. Ada perubahan enggak? Oh, enggak ada perubahan. Udah. Tahur. atau tahir kalau misalnya air itu. Kalau ada perubahan, nah itu yang membuatnya najis, gitu ya. Itu bedanya. Dan kemudian kita lanjutkan. Iya. Wahtarozna bin najasa. Fadhal antum. Yang bagus saja. Al-Mu'alif rahimahullah. Wahtarazna bin najasati al-mu'asirati an huiril mu'asirah. An huiril mu'asirah. Qala an-Nawawi fi rawdah. Qala an-Nawawi fi rawdah. والخنافس ونحوهما وكالنجاسة التي لا يدركها وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف وكما إذا ولغت الهرة التي تنجس تنجس في فمها ثم غابت واحتمل طهارة فمها فإن الماء القليل لا ينجس في هذه الصور في هذه الصور ويستثنى أيضا اليسير من الشعر النجاسي من الشعر النجس فلا ينجس الماء مع القليل صرح به النووي في باب النووي في باب الأواني من زيادتي ونقله عن الأصحاب قال ولا يختص بالشعر الآدمي في الأصح أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي على شعر الآدمي. أحسن. قال المؤلف رحمه الله واحترزنا بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة. نكمل تدي ما قليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة. ديفينيسيني بملاقاة النجاسة المؤثرة. أي ديفينيسيني. Nah, wahtarozna dan kami menjaga, yang di sini najasa, ihtaraza yahtarizu, menjaga, mensif, bin najasa dengan qaul, dengan perkataan kita, najasa muasirah, yaitu najasa yang memberikan bekas, bisa memberikan bekas, itu kami kecualikan an ghairil muasirah. Kami jaga dari najasa ghair muasirah. Karena tidak semua najasa itu muasirah. Kotoran kucing yang udah kering misalnya dan masih beruntuk, dia masih najis. Namun ketika dia bukan najasa muasirah, iya enggak? Ketika misalnya antum celupkan ke air, dia enggak begitu muasirah, enggak ada potensi muasirah. Karena dia udah menjadi jamid. walaupun bisa kita hukumi tetap sebagai najis misalnya. Nah, ini enggak muasirah. Sehingga beda nanti hukumnya ya. Qala An-Nawawi fi Raudhah. An-Nawawi berkata dalam kitab Raudhah Thalibin, contoh dari najasah ghairul muasirah, contohnya di antaranya al-maitati allati la nafsa laha sa'ilah. Maitah artinya apa? Bangkai allati yang la nafsa. Tiada nafsu di sini artinya apa? Tiada jiwa, tiada darah. Jadi la nafsu di sini, nafsu di sini maknanya darah. Ya. La nafsa laha sa'ilah. Tidak punya darah yang mengalir. Ya mungkin dia memiliki cairan di dalam tubuhnya, tapi itu bukan darah yang mengalir seperti mengalir darah hewan dan kita. Misal az-zubab, contoh lalat. Al-khunafis, jama' dari khunfus, kalau diterjemahkan bisa maknanya lipas. Lipas itu apa? Kecoa. Bedanya melipan apa? Lipan apa lipan? Kelabang. Lipas kecoa. Kelabang itu sendiri juga punya darah nggak? Tapi dia mati, kalau mati itu membangkai apa? Apa jadi mengering? Iya, bukan masa mengering ya, enggak. Maksudnya dia mati, kita anggap dia itu halal atau haram? Dia khabis ya, menjijikan ya, sama kecoa sama haram. Zubab haram nggak? Haram. Nggak haram. Kenapa nggak? Ini dia. Haram. Ya khabis. Jadi haram. Nah, ketika dia mati, di sini dihukumi najasah nggak? Ketika dia mati. Di sini najasah. Ya, bukan masalah muafirah, wa'ir muafirah. Tapi najis ya dia? Najis, najasah. Tapi najasah yang wa'ir muafirah. Karena dia enggak boleh dimakan. Iya kan? Tidak semua bangkai yang tidak ada darahnya yang mengalir itu menjadi atau tidak boleh dimakan. Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Dua bangkai. Yang pertama al-jarad wal hud. Bangkai dua itu, al-jarad itu belalang. Hud itu ikan. Ada enggak ikan yang enggak punya darah mengalir? Ada enggak? Ikan teri. Iya. Halal enggak? Kalau misalnya antum bunuh dengan cara antum getok-getok atau gimana, bencok gitu, dia maitah. Tapi halal. Dia la nafsa laha sa'ilah. Ya kan? Kemudian juga jarad, belalang dengan segala jenisnya lah. Mau belalang sembah atau belalang kayak gimana, itu halal semua. Tapi ketika mati dia bangkai enggak? Bangkai. Sama dengan ini. Ini juga zubat ketika mati. Iya. Dia bangkai bukan? Bangkai. Bedanya kalau lalat mati dia bangkai menjadi najis. Kalau jarad dan hud ketika mati tidak najis. Dua-duanya sama-sama enggak punya darah. Tetapi karena perbedaan boleh atau tidak dimakan, yang boleh dimakan tidak menjadi najis, yang tidak boleh dimakan dia menjadi najis. Berarti zubat, lipan, ya, antum kalau misalnya membunuh kecoa, setelah itu dia najis, dihukumi dalam fikih syafi'i, gitu, paham? Baik antum yang bunuh atau semut yang bunuh. Kalau tiba-tiba di kamar antum nanti ada banyak semut ngerubutin satu kecoa, udah mati kecoanya, maka dia menjadi najis dalam mazhab syafi'i. Itu kan nggak menunjukkan lalat itu mati. Iya. Enggak ada tuh kalimat lalat itu mati gitu. Dicelup. Ya belum tentu juga, enggak mesti. Coba aja dong. Coba antar satu lalat, mungkin enggak belum tentu mati. Ah, dia udah kenal ujung-ujungnya kan? Enggak, nonton itu enggak menunjukkan matinya dia. Itu dalam mazhab ya, dalam mazhab. Dalam mazhab. Ya. Oke. Okay. Dan yang kedua, dan contoh lain. Contoh dari najasa yang ghairu mu'assirah. Wa kan najasa allati la yudrikuha athraf. Dan sebagaimana juga najasa yang la yudrikuha athraf. Athraf ini kita maknai dulu, athraf maknanya la al-ain. Mata. La yudrikuha yang tidak ditangkap. Yang mata tidak menangkapnya. Jadi ada jenis najis yang mata itu, ya pandangan kita itu tidak bisa menggapainya. Bukan karena apa, tapi kan memang dia enggak kelihatan. Tapi kadang tercium. Ya, ya. Contoh nih sini. Wa kama idza walaghatil hirratu allati tamajjasa samha thumma ghabat wahtamala taharata famiha. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, nah, footnote kedua, li'umumil balwa, tidak bisa dipandang mata, li'umumil balwa, karena kasusnya ini umum al-balwa bihi, yaitu kasusnya sudah umum merata. Maksudnya umumul balwa bihi, artinya sudah umum merata. Ya. Nah, di sini, lihat. Oke. Di situ dulu coba lihat di footnote-nya. Antum ada footnote-nya? Footnote-nya takut dan gitu doang. Ya itulah. Akibat kalau antum gak nurutin guru sih. Pakai kitab ini harusnya. Papa juga gak ada kan? Tapi gak apa-apa. Ini dibaca ini. Contohnya di sini. Wa kama iza waqa'ad dubabu ala najasatin thumma saqata fil ma. Contoh jika waku azubat ada seekor bukan sekeping lalat di bahasa ekor dia nggak punya ekor kan secarik lalat gitu ya atau sepitik lalat kan? Waku yaitu hinggap ala najasatin di atas suatu najis misalnya di kotoran kucing lalat itu hinggap di sana. Tumma saqata fil ma. Kemudian pas dia lagi terbang, kemudian lalat itu taunya ke sini nih. Dengan ke air kan. Nah, dia terus berusaha berenang di dalamnya. Kita ketika melihat lalat, kita kan bersuudzon kepadanya, kamu pasti dari kotoran. Iya. Kamu pasti dari kotoran, ya. Enggak ngazolin. Memang dia kotorannya kayak gitu. Iya. Nah, kita menganggap seperti itu. Dan dengan zon kita seperti itu, zon yang sangat mungkin. Tapi najasa ini layu berikuha torok, ya kan? Enggak bisa dilihat mata. Mana ya najisnya? Enggak kelihatan dia. Enggak kelihatan. Ainun najasa enggak kelihatan. Nah, ini dikatakan li'umil balwabihi. Karena hal ini sudah terlalu umum, dan juga memang sulit merata, ya nggak bisa juga ditangkap dengan mata kita. Maka najasa di sini dianggap najasa ghair mu'assirah. Paham? Ini air di bodoh kulah, kan? Di bodoh kulah. Kemudian ada masuk, lubang. Jatuh di situ. Kan tahunan kita, ah pasti ini bener nih, kalau nggak dari tai kucing, dari tai kotak, dari tai lainnya. Ya. Atau dari orang yang belum mandi ya. Kan sunnah rasulnya di selupin ya, bukan sunnah oreo diputar, dijelupin, dijilat juga. Kemudian dibalik ini ya lazim bisa mungkin gak mati atau mati lah. Nah, kalaupun lazim itu mati misalnya, kalau lazim itu mati masuk ke dalam al-maitah allati la nafsalaha sa'ilah dia ghair mu'assirah. Kalaupun lalat ini tidak mati, dia tetap membawa najis, tapi najis ini la yudrikha al-adhtar. Paham tak? Mati atau enggak mati, tetap dia ada najisnya. Tetapi najisnya ini dua-duanya dimaafkan. Karena dua-duanya ghair mu'asirah. Kenapa ghair mu'asirah? Kalau dia mati, lalatnya ini ghair mu'asirah, bangkainya ini ghair mu'asirah najisnya, karena la naftalah sa'ilah. Enggak punya cara. Kalaupun dia enggak mati, pasti dia membawa najis. Tapi najis tersebut la yudrikuha at-tarf, enggak bisa dilihat oleh mata. Maka lalat itu enggak bisa menggugat, ini air sudah menjadi najis karena saya ada di situ, enggak. Airnya tetap sih. Ah, jadi paham di sini. Contoh lain. Di footnote warasas al-bawli alladhi la yudrikuhu at-tarf fa yu'fan. Rasas tirisan. Tirisan air kencing alladhi la yudrikuhu at-tarf, yang tidak bisa dipandang oleh mata. Ada enggak? Ada. Kalau antum misal jongkoknya di kloset ya. Antum kencing. Itu ada sedikit kecil-kecil gitu. Apa namanya? Nah, percikan kecil yang kalau antum teliti pun antum enggak bisa ngelihat. Karena apa? Warna klosetnya putih. Terus air kencing antum juga putih. Atau kalau air kencing antum kuning, warna klosetnya kuning. Jadi enggak bisa membedakan yang mana. Yang seperti ini dimaafkan. Ini namanya najis ghair mu'asir. Masuk ke dalam najis ghair mu'asir. Kenapa? Sebabnya apa ghair mu'asir? La yudrikuha at-tarf. Ya, jadi di sini ada dua ilat. Kenapa? Ada di antara ilatnya. Kenapa najis ada yang ghair mu'asir? Yang pertama ada yang la nafsalah da'sa ilah. Dan yang kedua ada yang la yudrikuha at-tarf. Oke. Kemudian wakama iza wala watil hirratul lati tanajjat famuha summa ghabat. Dan sebagaimana iza, jika wala watil hirrah wala ghairi najilatin. Menjilati al-hirrah itu kucing. Seperti ini kucing lidahnya itu najis enggak? Enggak najis. Tidak masalah dengan itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innaha min at-tawafin 'alaikum. Sehingga dia termasuk dari binatang yang suka berputar di sekitar kalian. Kucing hirrah allati tamajjasa famuha. Allati tamajjasa famuha, yaitu hirrahi famnya. Fam di sini artinya apa? Keluarga atau apa? Mulut. Mulutnya itu bernajis. Ya, mulutnya kucing ini bernajis atau sangat berpotensi bernajis lah. Dan dia ternyata walaqat sedang apa? Sedang menjilati. Nah, kemudian summa ghabat. Kemudian ghabat di sini yaitu najis tersebut ghaib. Nah, ghaib maksudnya enggak kelihatan. La yudriku hattar. Contoh misalnya kucing itu makan tikus. Tikus kalau misalnya dimakan kucing, tikus itu menjadi mayit, maita atau apa? Maita. Najis enggak? Bangkai kan? Haram dimakan. Otomatis dengan najisnya itu di mulutnya kucing itu ada najis. Otomatis ya? Iya. Lebih-lebih dia enggak pernah mabmadah, enggak pernah kumur-kumur, istinsyak-istinsyak enggak pernah. Maka bayang aja sih. Udah pasti kan kena najisnya. Belum lagi kalau dia menjilati bokongnya sendiri kadang-kadang. Ya kan? Maka berpotensi najis. Tapi najis tersebut ghaibah. Dalam artian, la yudrikuha atar. Atar ini maknanya air. Dan juga, wahtamala toharata famiha. Dan juga, ihtamala. Ada kemungkinan, ihtimal di sini ada ihtimal, ada posibilitas. Lihat yang kuaid muslah itu, ihtimal wala tafsirat. Ihtimal ada kemungkinan, membawa kemungkinan toharah samiha, sucinya. Jadi kucing ketika lewat di depan antum, antum ingat kita itu lahir, pelajaran pagi ini. Ini ada dua ihtimal. Imma di mulutnya itu ada najis, imma enggak ada najis. Anggaplah ada najisnya. Tapi ketika antum lihat mulutnya, lihat giginya, taringnya, enggak kelihatan najisnya. Tapi ada ihtimal najis. Yang seperti ini, kalau misal dia menjilati ini, ya, terus menyeruput air ini, maka kan ada kemungkinan najis, tapi najisnya muasirah enggak? Ghair muasirah. Ilatnya apa? La yudrikuha al-tarf. Kasusnya tadi. Ya. Nah, sekarang masalahnya, gimana kalau anjing? Iya najis. Kucing juga kan kemungkinan najis. Kalau anjing gimana? Muasirah gak? Iya kucing juga liurnya juga, muasirah. Apa beda? Kenapa dibedakan? Kenapa? Anjing pun mereka gak terima. Kenapa kita dibedakan? Padahal kita biasanya pelihara orang kaya. Contohnya? Barusan diomongin kan langsung pok. Gimana anjing? Hah? Muasir enggak? Langsung pada minum. Dia muasir. Kenapa muasir? Nah, karena udah ada sama idza walagha adukum idza walagha fi inayadukum. Jika walaupun kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Jika ada anjing yang menjilati wadah minum kalian atau wadah kalian, maka hendaklah mencucinya 7 kali. Ini sudah jelas mafhum dari ini bahwasanya najisnya muasirah enggak? Muasirah. Kalau najisnya enggak muasirah, kenapa dicuci? Dengan Rasulullah menyuruh 7 kali mencuci menunjukkan najisnya itu walaupun enggak kelihatan dia muasirah. Jadi ibrahnya di sini bukan la yudrikuha at-taraf, tapi ibrahnya di nas. Sudah jelas. Jadi enggak bisa antum lawan dengan oh ini ada di kitab akhir dia la yudrikuha at-taraf. Enggak. Ini ta'lil, ini adalah ijtihad sifatnya. Ketika sudah ada nasnya maka ijtihad yang seperti ini sudah enggak bisa masuk ke kasus yang anjing itu. Ya. Justru menunjukkan 7 kali cuci ini menunjukkan ini yang disebut najis najasa mughalladhah. Pernah dengar? Najasa mughalladhah itu yang najasa kelas berat. Dia walaupun tidak kelihatan tetap najis. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan anjing secara zat kulit-kulitnya bulu-bulunya itu najis semua. Kenapa? Karena apa menjilatin tubuhnya. Maka menjadi najis dan itu muasirah. Oke, jadi dibedakan antara kasus anjing dengan kasus kucing. Kalau misal kasus babi gimana? Itu tergantung gimana antum meninjau babi itu. Kalau babi itu kata antum lebih buruk atau sama dengan anjing, maka sama hukumnya seperti tadi. Tapi kalau misalnya antum mengatakan babi itu enggak nasnya menunjukkan kenajisan zat tubuhnya dia, maka dikasuskan seperti kasus kucing. Namun yang rajih insyaallah seperti kasus anjing. Ini Pak. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya tadi udah kucing tadi ada kemungkinan najis, kemungkinan enggak. Fa innal ma'al qalila la yanjutu fi hadhihi suwar. Sesungguhnya air yang qalil, berapa tadi ukuran qalil? Di bawah 20 lembar. La yanjutu, tidak menjadi najis fi hadhihi suwar. Di gambaran-gambaran ini. Ada berapa gambaran di sini? Ya seperti semuanya seperti rubah tadi kemudian kelabang dipan ya dipas kemudian kucing dan percikan air kencing yang enggak bisa dilihat ya. Nah yang seperti ini semua dimaafkan. Baik. Wa yustathna aidan. Nah ini tema baru lagi. Dan maksudnya contoh baru. Yustathna artinya yustathna apa? Dikecualikan aibon juga. Berarti semua di atas barusan itu adalah pengecualian. Sekarang kita jalan ke pengecualian berikutnya, yaitu al-yasir minas sya'ri najis. Al-yasir ma'anahu? Yang gampang. Enggak, itu benar gampang, tapi makna yang lebih tepat. Yang ringan. Nah, ringan nanti dipahami bulunya ringan. Yang sedikit ya. Sedikit. Yang seuprit lah. Secuil, beberapa lembar. Minas sya'ri najis. Dari rambut yang dihukumi najis. Rambut yang dihukumi najis. Fala yunajjisul ma'al qalil. Tidak menajiskan air yang sedikit di bawah 20. Sarraha bihin Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi sarraha. Yaitu secara langsung menerangkan. Tasrih itu lafaz. Menerangkan benar-benar. Fi babil awani, dalam bab al-awani. Min ziyadatihi ar-rawdah. Min ziyadatihi ar-rawdah. Ini ziyadatihi maksudnya ziyadat terhadap kitab rawdah. Salibu. Wanakolahu anil ashab, dan Imam Nawawi menukilnya dari ashab asy-Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama besar mujtahidun Syafi'iyah sebelumnya. Qala, beliau berkata, Imam Nawawi berkata, wala yakhtassu bi sya'ri al-adamiyyi fil asah. Ai tafri'an ala najasati sya'ri al-adami. Nah, ini masalahnya. La yakhtassu di sya'ril adamiyyi fil asah. Tadi permasalahannya apa? Al-yasir minas sya'ril najis. Sedikit dari helai rambut yang najis. Yaitu dari benda najis atau binatang najis. Atau hewan najis. Misal contoh. Bulu anjing najis ya? Najis. Tapi al-yasir min bulu anjing muasirah gak? Ghair muasirah. Enggak muasirah ya. Al-yasir, nanti ada batasannya. Yasir ini seperti apa nih? Yang sedikit dari bulu anjing gak masalah? Enggak muasirah insyaAllah. Baik. Namun sekarang ada kasus. Anak Adam, kita manusia. Manusia ketika mati, ya, najis atau enggak? Perbedaan pendapat dengan para ulama banyak. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan kalau muslim tidak najis, kalau kafir najis. Ada yang mengatakan tidak najis semuanya, baik kafir maupun muslim. Kalau anda perhatikan di kitab kita lahir ini, yang tafri'an ala najasati sya'ril adami. Tafri' pencabangan. Itu dulu, kalimat itu dulu kita bahas. Pencabangan atas. Berarti najasatu sya'ril adami ini tema atau salah satu tema dalam fikih. Sya'ril adami dihukumi najis. Maksudnya syar al-adami yang sudah mayit. Yang sudah mati. Jadi misalnya kalau dalam pendapat ini, antum wafat, syar antum, tubuh antum menjadi najis. Dikatakan itu pendapat yang asah di sini. Asah artinya apa asah? Pendapat yang lebih tepat dalam perbedaan pendapat di antara pembesar-pembesar mazhab Syafi'i. Itu asah. Itu asah namanya. Tanpa melemahkan. Ya? Tanpa melemahkan yang ini. Di sini lemah. Tapi enggak menyalahkan gitu. Ya tentu ketika kita bilang ini lebih benar, tentu yang bagi kita yang lawannya itu ya lemah sebenarnya, cuman kelemahannya itu enggak seberapa. Sehingga tidak diingkari gitu. Cuma yang sayang yang lebih tepat al-ashah fil mazhab sebenarnya itu yang lebih resmi dan lebih sahih dalam mazhab dari pendapat ulama-ulama mujtahidun Syafi'iyah yang berbeda ini, yang ashah adalah bahwasanya sya'arul adami al-mayyit itu ghairu najis. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat bagi para ashab Syafi'iyah, orang mujtahidin Syafi'iyah. Ada yang mengatakan syair Adam yang mayit itu najis, ada yang mengatakan tidak najis. Nah, mana yang asah? Yang asah adalah yang mayit tidak najis dalam mazhab. Sehingga itulah yang diresmikan dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya itu. Ya. Jadi ingat di sini najasatu sya'ril adami itu bukan pendapat yang asah dalam mazhab. Berarti bukan pendapat yang mu'tamad, bukan. Yang mu'tamad apa dalam mazhab? Tahir. Tidak najis. Kafir maupun muslim. Nah, di sini dikatakan wala yakhtassu bisya'ril adami. Kembali kita ke situ. Kita tadi membahas al-yasir minas sya'ril najis. Yang sedikit dari rambut atau bulu yang najis itu ghairu mu'assirah. Ya kan? Dan kalimat tadi yang sedikit dari sya'ril adami, dari sya'ril najis ghairu mu'assirah, itu tidak khusus pada kasus rambut manusia. Yang dikatakan di sini rambut manusia kalau sudah mati itu najis. Bisa dipahami enggak kronologinya? Pak Abu Nawar bisa dipahami atau kurang? Insyaallah kurang. Ya, ini lihat saya. Kita kan tadi berbicara najasa mu'assirah atau ghair mu'assirah, ya kan? Sekarang kita berbicara najasa mu'assirah, ghair mu'assirah. Najasa ghair mu'assirah ada berapa macam, ya? Ada yang karena ilatnya itu karena dia mati, dia tidak berdarah. Dah selesai, lubang, lipan, lipas. Ada yang ilatnya karena enggak kelihatan mata. Tadi ada contohnya, kucing membuat najis atau lalat, lalat membuat najis. Ada kemudian yang ketiga, pengecualian, yaitu yang sedikit dari rambut yang najis. Nah, sedikitnya rambut najis ini tidak hanya dalam permasalahan rambut bangkai manusia saja. Karena mentang-mentang rambut bangkai manusia nih, kalau nggak masalah. Terus kemudian kalau rambut bangkai kambing misalnya, atau rambut bangkai serigala misalnya, bermasalah nggak? Mu'assirah nggak? Maksudnya yasir dari rambut bangkai serigala misalnya. Mu'assirah enggak? Ghair mu'assirah. Berarti enggak khusus pada manusia aja. Binatang juga yang membangkai. Selama itu yasir, maka tidak mu'assirah. Kemudian kenapa di sini disisir di sini kok? Syar adami disebut najis. Padahal yang asah dalam mazhab bahwasanya syar adami tidak najis. Ini memang aja berbeda, tapi ini mas. Kalau antum mempelajari kitab yang level menengah ya seperti ini. Ya, agak gini-gini. Tapi insya Allah antum bisa. Ini apa namanya otaknya berjalan, ya, sehingga terlatih. Ya, riyadat azhin, ya. Bagus insya Allah. Oke, di sini ada pertanyaan ini. Ada kebingungan? Gak ada pertanyaan, gak ada kebingungan. Terus ayam ada apa? Ilmunya masih ini kan? Iya, di murajaah lagi insya Allah untuk bisa. Jadi bukan masalah, bukan sebenarnya kita udah jelas hukum-hukum yang kita tahu udah jelas. Yang ini gini, yang ini najis udah jelas kan, udah semua clear. Tapi kenapa kita masih membahas kayak gini? Ini dah namanya latihan baca kitab kayak gini. Ngaji kitab insya Allah kalau misalnya itu cuma ngaji qiraah doang, tanpa paham, masya Allah itu buruk sekali. Apa nanggung? Tapi perlu di sini anda beramanat untuk menjelaskan. Walaupun mungkin berbelit dan mungkin enggak 100% anda memahaminya, tapi yang penting ada muhawarah. Karena ibrah dari ngaji kitab itu ngaji kitab ada beragam macam memang. Ada yang hanya sekedar qiraah, tapi faedahnya sedikit kok qiraah. Nah, sekarang kalau ini kita pakainya bukan sekadar ta'liq. Anda memberikan ta'liq. Ta'liq hasiyat sama syarah itu beda. Ta'liq itu enggak semua, kalau misalnya ta'liq kan dia enggak jelas. Komentar. Komentar itu enggak semua kalimat di dibahas ya. Kalau antum melihat manhaj kita di sini, manhaj di rosat kita di sini, itu bukan ta'liq. Dulunya namanya ta'liq doang. Tapi ternyata kita enggak berhajat untuk lebih dari itu. Sehingga seperti tadi, kalau misalnya bilang summa qala, nah terjemahin kemudian dia berkata, siapa dia ini? Kalau misalnya ta'liq enggak usah kayak gitu. Ta'liq itu antum baca, kemudian ana ta'liq sedikit komentar, oh ini pendapatnya sahih, ini sudah selesai. Kalau hasyiat itu semacam footnote. Hasyiat itu footnote. Bisa panjang, bisa pendek. Tapi yang namanya hasyiat itu enggak semua kalimat itu dibahas. Itu hasyiat. Tapi kalau yang namanya syarah semua kalimat dibahas, itu bedanya. Jadi antum jangan mengklaim, misalnya antum menjelaskan atau antum membaca kitab ini di depan murid-murid, kemudian setengah-setengah aja dibaca, hanya beberapa kalimat doang yang antum bahas. Kemudian antum bilang ini adalah syarah, ini bukan syarah. Ini imma ta'liq, imma hasyiat. Kalau syarah itu tiap kalimat. Domirnya kembali kemana ini itu baru syarah. Ya. Kemarin hasil belajar kayaknya panjang. Iya itu karena emang satu inian panjang banget nih mana tadi. Nah ini disebut hasyiat dia beliau menyebutnya hasyiat. Enggak semuanya. Tetapi hampir semuanya. Dia mau hasyiat mau apa yang penting faedah gitu lah. Jadi hasyiat itu bisa jadi lebih tinggi daripada ta'liq. Ta'liq itu antum baca itu mana dengerin. Oh iya itu sahih, itu mau sempat raji. Terus komentarin, tapi itu ada kesalahan gini. Nah, ta'liq. Jadi ta'liq itu kayak antum misalnya baca. Antum baca begini nih, depan anak. Udah anak, ngomong aja terserah anak mau ngomong apa. Ta'liq. Tapi kalau hasyiat, oh tadi antum berkata di sini ada kalimat ini. Al-lagi entah bihi tahur. Itu maksudnya begini. Terus panjang. Oh tadi ada kalimat begini. Menurut ana begini ini hasyiat. Tapi kalau syarah. Ay rafa'a hukmahu. Rafa'a itu hukumnya gini. Oh setiap kalimat sih. Gitu. Ya. Itu bedanya. Ya jadi insya Allah dengan syarah ini. Ya. Memang ini ya. Ana merasa beramanat aja. Kalau misalnya antum memang. Berat dan semacamnya itu dilatih aja. Karena yang seperti ini, maksudnya metode seperti ini, udah kita terakhir panjang, disyarah lagi ini sampai kapan, itu memang di masjid-masjid ya ada, udah sekarang udah jarang, susah nyarinya. Kalaupun ada, biasanya asatidahnya tuh panjang lebar, nggak nyambung dengan tema. Di kitab kajian kajian fikih Syafi'i, rata-rata nggak nyambung. Yang dibahas bukan sebesar kita itu akhir, maling fatul qorib misalnya yang tipis gitu misalnya, nyambungnya kemana gitu, nyambungnya kok nggak tahu jauh kemana. Nah ini bukan syarah, ini nggak tahu ngomong apa gitu. Oke kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini batasan sekarang al yasir dari bulu ini batasannya. Nah untuk maju pak, sekalian. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم قال ويعرف اليسير بالعرف. قال الإمام لعله الذي يغلب انتتاخه لكنه قال في شرح المهذب يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث. ثم قال. Kemudian berkata. Berkata siapa? Al-Imam Nawawi di sini maksudnya. Imam Nawawi kemudian menyebutkan definisi atau batasan al-yasir minas sya'rin najis yang dimaafkan. Apa batasannya? Perlu batasan nih. Karena kalau misalnya nggak dibatasi, maka mau berapapun bulu itu nanti dimaafkan. Nah harus ada batasannya. Dikatakan oleh Ibn Nawawi rahimahullah, yu'raful yasiru bil 'urf. Diketahui yang namanya al-yasiru minasy-sya'ri najis itu diketahui dengan apa? 'Urf. Apa 'urf itu? Kebiasaan, kearifan lokalnya. Kalau bagi kita 'urfnya ini sedikit, maka ini sedikit dimaafkan. Kalau bagi kita segini itu banyak bulu-bulu najis, maka itu termasuk banyak. Maka menajiskan, mu'asirah jadinya. Ya. Jadi mu'asirah atau ghair mu'asirah itu tergantung dari label yasir, dan label yasir itu tergantung dari urf. Berarti i'tibar urf di sini diperhatikan. Wallahu a'lam. Qala imam rahimahullah. Al-imam di sini siapa? Imam masjid atau imam mana? Di sini wallahu a'lam bisa dimaksudkan Imamul Haramain mungkin ya. Imamul Haramain Al-Juwayri rahimahullah. Bisa aja ya. Wallahu a'lam. Bisa juga Imam Nawawi. Tapi bisa juga Imam Haramain. Wallahu a'lam. Imamul Haramain sebelum Imam Nawawi. Ya. Sebelum Imam Ghazali juga. La'allahu alladhi yaghlibu intitafuhu. Yaitu la'allahu seperti artinya mungkin saja. Maksud dari al-yasir minal sya'ri najis, yang ringan dari sya'ri najis adalah yang yaghlibu intitafuhu, maksudnya intitaf artinya rontok. Maksudnya allazi yaghlibu intitafuhu, maksudnya rambut yang rontok itu dihukumi yasir. Karena nggak mungkin, misalnya ada binatang ketika ketika dia membangkai mati gitu, tiba-tiba rontok semua rambutnya, nggak mungkin. Tapi mungkin ada yang jatuh rambutnya 1, 2, 3, atau 10, tapi rontok, pokoknya rontok secara alamiah. Maka ini yasir. Tetapi kemudian dibatasi oleh Imam Nawawi, qala fi syarh muhadzab. Imam Nawawi berkata dalam syarah muhadzab di kitab Majmu', ويُفَى عن الشعرة والشعرتين والثلاث. Dimaafkan dari kalau misalnya syar satu bulu aja, atau dua bulu atau tiga bulu, itu dimaafkan. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Sekarang nak baca dulu dia. ويستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على الأصح. Lihat al-Asah berarti ada berapa pendapat, ada lebih dari satu pendapat, dan di jalan Asah berarti ini pendapatnya para ulama besar mazhab, bukan pendapat Imam Syafi'i semata. Yustasna, dikecualikan lagi, dikecualikan juga nih yang ini masih dalam kasus najis ghairu mu'assirah. Dikecualikan juga al-hayawan, hewan iza kana, kalau misalnya ala manfazihi najas. Manfaz artinya makhraj. Apa arti makhraj? Tempat keluarnya. Ya, duburnya mungkin. Kalau misalnya di bagian duburnya ada najas. Ya, itu mungkin gak? Atau gak mungkin? Jangan samakan kita dengan mereka. Kalau kita mungkin udah bersih nih, tapi kita gak memastikan kucing misalnya. Ketika mereka habis buang air, kan mereka gak cebok. Bagian susah juga, gimana caranya? Ceboknya kalau mereka cebok, pengen lidah malah. Dan lidahnya juga mau najis kadang-kadang. Repot kan? Nah, kalau misalnya hewan seperti ini, misalnya kucing di bokongnya ada kotoran. Ya ada potensi kotoran lah. Summa waqa'a fil ma. Kemudian tiba-tiba dia duduk di atas air. Masya Allah. Kucing biasanya jangan kucing, ini binatang lain lah. Kalau madzhab Syafi'i, kambing itu najis. Kotoran kambing itu najis. Sehingga bagian belakangnya itu, mansal atau makhrajnya itu pasti manu najis. Kemudian kalau kambing itu misalnya duduk, ternyata di belakangnya ada air di bagian ini. Dudukin air. Nah, fa'innahu la yunajjisuhu 'alal asah. Sesungguhnya itu tidak menajiskan air tersebut al-asah dalam pertimbangan yang lebih sahih dari

ya, menungso beda lah modus, menungso punya otak, punya akal berpikir, sehingga kalau misalnya dia habis buangan besar kemudian pakai tisu kan ada perasaan, ada masih ada yang rasa yang tersisa gitu kan. Sehingga kalau habis itu dia langsung ke nyemplung gitu aja, najis tersebut yang di bagian belakangnya itu dihukumi mu'asirah walaupun tidak mengubah air. Kenapa? Karena dalam ibrah dalam fikih Syafi'i ini air tersebut dibawa dua kulah dan ada najis yang mulaqat. Nah, masuk ke dalam. Dah sampai situ aja. Insyaallah kita lanjutkan ke depannya. Kalimat wa yastahna aidan ma'ida akal sabiyu syai'an najisan thumma qadha. Ana ingin ulang pengumuman kembali bahwasanya nanti insyaallah pada awal-awal 2016 Sahih Bukhari dan Sunan Nasa'i dipending dulu kajiannya, kita ganti dengan beberapa kajian seperti Usul Fikih, Usul Hadis, dan Nahwul Wadih. Kitab-kitabnya ada insyaallah. Kitab-kitabnya kita kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Iya, nanti kasih. Ya salam tentu kalau misal hadir hadir, maksudnya hadir hadir. Tak bisa anu hadir. Kan kita ada makanan sedikit sedikit. Insya Allah kita makan sebelum berpisah. Ya kita tutup melalui doa kepada Tuhan Majlis. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih.